Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzulkin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'iznillah. Wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratil kurama, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau Hadratul Mukarram Mu'alif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu, dengan harapan semoga pertemuan kita pada siang hari ini benar-benar membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga dengan manfaat itu sisa umur ini bisa kita laksanakan semaksimal mungkin untuk mengabdi kepada Allah. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebab hadirin yang saya muliakan, apapun dalam bentuk hukum sebab akibat, likulli syai'in syababah, segala sesuatu itu ada sebab. Kalau sudah ada sebab, nanti menimbulkan akibat. Begitu pula dalam hidup ini, setiap kita melangkah pasti ada dampak dari langkah kita. Setiap kita keluarkan napas kita, kita masukkan napas kita, itu pasti mengandung sebab dan akhirnya menimbulkan akibat. Hidup ini ya seperti itu, ma'asyiral hadirin. Di mana kita melangkah harus bisa bertanggung jawab dengan langkah kita. Ibarat kita menanam, kita berani nanam mangga, mesti harus siap untuk panen mangga. Kalau kita menanam kebaikan, harus siap untuk menerima kebaikan. Tapi ya itu tadi sebaliknya, kalau kita menanam jahat, menanam suudon, menanam negatif thinking, bahkan negatif feeling, ya kudu siap menerima negatif itu. Maka hidup yang sisa-sisa ini harus lebih hati-hati. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hidup kita ini dijaga daripada maksiat-maksiat lahir maupun batin. Ini harus diperjuangkan, ma'asyiral hadirin. Kita sudah sejauh ini melangkah nandiyai. Melangkah kita tidak pernah memperhitungkan bahwa langkah kita ini nanti dimintai pertanggungan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan kita melangkah sudah berapa kali, dan besok ini dimintai pertanggungan jawab. Walaupun sekecil apapun nanti dimintai pertanggungan jawab. Saat itulah kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Istilah kecewa getun sing sak lama-lamanya. Karena tahu setiap langkah akan dipertanggungjawabkan. Jenengan melangkah ke dalam kejelekan, Ini bukan berarti entek gak ono opo-opo ini. Tidak, hadirin. Akan panen kejelekan itu sendiri. Oleh karena itu sudah diampuni oleh Allah atau belum diri kita ini? Malah kita sudah tahu banyak dosa. Umur sisa-sisa ini tidak kita manfaatkan untuk kembali kepada Tuhan. Malah semakin menjadi nyadi. Malah kulon jenengan kita semuanya ini tidak semakin menyadari dengan keberadaan kita. Padahal kita akan pulang, hadirin. Waktu sudah hampir malam, pasti kita akan pulang. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, ini sudah hampir malam. Kalau sudah malam gelap, kita akan pulang. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Langkah sak langkah tidak pernah diperhitungkan. Kita melangkah kemana tidak pernah kita ingat bahwa dampak itu harus kita pertanggungjawabkan. Kalau kita koreksi, hadirin wal hadirat, alangkah diri kita ini busuk sekali di hadapan Tuhan. Ya alangkah diri kita ini tidak ada apa-apanya. Lah kita dihiasi oleh nafsu sing ketok mung apik etok niki hadirin. Sing ketok aku wis mujahadah. Yang nampak aku sudah sholat. Yang nampak aku sudah berbuat baik. Padahal keluar masuk napas kita, satu langkah, dua langkah kita melangkah, di situ ada dampak yang harus kita pertanggungjawabkan. Ini bukan masa bodoh atau hanya diam saja. Mboten ngaten hadirin hadirat. Kita tidak pernah berpikir sejauh itu. Oleh karena itu kita jangan melihat kebaikan itu seakan-akan kita tertipu nanti dengan kebaikan itu. Pernah tahu didahulukan ahasiban nasu ayyutruku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ini sudah sering ayat ini dibaca. Jadi kita jangan merasa wis apik, wis mujaga, sudah bisa nyiarno wahidiyah, sudah sholat. Jangan merasa dulu. Ini harus ada ujiannya dulu. Wahum la yuftanun. Dan kamu semua diuji dulu. Kok belum diuji, kok mengatakan lulus, itu kan aneh. Unduru maza fis samawati wal ard. Kalau kalian ingin sukses, unduru, perhatikan. Ayatnya ya, kulinduru maza fis samawati wal ard, itu ayatnya. Jadi suruh perhatikan kamu. Jadi hidup ini, hadirin, ingat ya, berjuang, ingat. Suami dengan istri, ini perjuangan. Perjuangan suami taat kepada Allah, taat kepada orang tua, dan kasih sayang kepada istrinya. Ini suami. Itu harus diperjuangkan. Jangan sampai kita sudah terlena dengan adanya sang istri, orang tua ditinggal. Jangan. Jangan sekali-kali. Atau sebaliknya. Sebaliknya. Sang istri itu berjuang. Berjuang taat kepada suami. Berjuang untuk membahagiakan suami. Sebaliknya, juga anak-anak kita harus kita perjuangkan. Ini harus kompleks, hadirin hadirat. Hidup itu perjuangan. Belum kita ini berjuang untuk menemukan Tuhan di dalam jiwa kita. Berjuang untuk menghadap kepada Allah. Nun sewu hadirin, kalau sholat insya Allah masih mudah. Tapi madepi hati ini yang gak bisa nih hadirin-hadirat. Sulit. Kalau nyebut asma Allah, zikir kepada asmanya. Ini banyak kita-kita yang pengamal wahidiyah yang diberi kemampuan. Mujadah bisa non-stop, zikir bisa non-stop. Tapi yang ngetrapkan di labilahnya ini yang gak bisa ini. Kalau ngomong saja ya bisa saya. Tapi kalau sudah merasakan di labilah di hati, ini siapa yang mampu ini? Banyak di antara kita bicara berjuang untuk Islam, berjuang untuk agama. Tapi untuk melakukan pengabdian kepada Allah, ini yang paling sulit. biasanya kita berjuang bukan mengabdi kepada Allah, tapi ngabdi marang nafsu ini. Karena disetir oleh hawa nafsu. Kita ini berjuang. Kata Allah, unduru maza fis samawati wal ard. Ulinduru maza fis samawati wal ard. Suruh perhatikan. Dan rumus perjuangan. Tidak ada berjuang langsung kita menemui hasil raono. Rumus berjuang. Tidak ada ibarat nandur langsung panen. Tidak. Harus nunggu proses sekian lama. Dengan ujian-ujian bisa hasil maksimal atau optimal. Atau hasil itu tidak ada sama sekali. Tidak ada rumusnya orang nandur pari sekali tandur langsung panen. Tidak ada. Nunggu proses. Gitu. Yang kita tandur ini apa perjuangan ini? Kalau Rasulullah dengan tegas. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ke muka dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Tidak langsung Rasul datang langsung akhlak baik. Tidak. 23 tahun setelah perjuangannya Rasul wafat, akhlakul karimah mulai nampak. Tidak langsung. Begitu pula perjuangan untuk membimbing diri. Perjuangan menempa diri. Ini bukan langsung loh Pak. Bukan sakit. Ini si ono sing nakal, ono sing sik durung bagus. Ini harus berjuang terus. Tidak boleh putus asa. Nomor 2. Kalau tidak ada rumus, orang berjuang, sekali berjuang langsung nampak hasilnya. Harus dibimbing, dibina. Harus dimong, dipioro. Yang nomor 2, kalau kita menanam padi, pasti di sela-sela padi akan cukul tumbuh-tumbuhan liar yang akan merusak hasil maksimal daripada panen padi itu. Itu mesti tuh. Nandur pari mesti kiwotengene walaupun tidak diundang, walaupun tidak ditanam, cukul dewe rumput-rumput pengganggu itu. Artinya kalau kita ini sudah melangkah kepada Allah, harus siap menghadapi rumput-rumput liar yang ada di depan kita. Siap apa enggak menghadapi itu? Kalau sudah kita niat berjuang, harus siap menghadapi ujian-ujian yang akan menggelincirkan perjuangan kita. Mau memperjuangkan awake dhewe maju mundur jatuh bangun, apalagi untuk memperjuangkan umat masyarakat. Ini harus diperhatikan. Kulinduru maza fis samawati wal ard. Perhatikan. Suruh belajar. Lu ini untuk tanam padi saja perjuangannya harus ada rumput yang harus yang rumput-rumput liar yang mengganggu. Begitu pula kita di tengah-tengah jalan, ketika kita berjuang, ketika bisa melakukan perbuatan yang baik, pasti ada pengganggu-pengganggu itu sendiri. Yo gak adoh karo tandurane. Rado. Lalu penyakitnya po ya nak jeruni po dewe gitu loh. Nah kalau penyakitnya padi ya itu hidup di padi di sawah itu sendiri. Tidak mungkin penyakit lain datang. Begitu pula diri kita. Musuh yang utama ya diri kita itu sendiri. Kita kadang-kadang terlalu memanjakan perasaan kita. Jangan. Perasaan itu adalah alam batinia. Dan kita harus bisa menguasai alam batinia. Aja mung diikuti, hanya diikuti saja, jangan, harus bisa menguasai. Kalau memang tidak manfaat, bila-bila diarahkan, dibunuh bila-bila. Jadi kita menguasai alam batin, di sini hidupku sing ora manfaat, bila-bila hindari sekuat tenaga dijebol itu. Misalkan kita tiap malam duduk main kerambol, itu ya baik saja. Tapi kalau itu dipandang tidak manfaat, harus diperang yang kurang usah main kerambol. Dino-dino lebih baik saya tidur di rumah. Lebih baik saya buat mujadah. Nah, ini termasuk salah satu orang menguasai batin itu. Ya begitu. Tidak manfaat yang hindarono itu. Jangan sampai dipuja. Karena tidak manfaat kok dipuja-puja. Kok diikuti terus. Wal asri. Innal insana lafi khusrin. Demi waktu. Demi waktu. Manusia sudah banyak terlena dengan waktu. Tidak dimanfaatkan untuk perjuangan. dimanfaatkan untuk sia-sia, sia-sia, sungguh manusia dalam keadaan rugi. Ibu bapak kan podo to kali kula, banyak yang sia-sia. Banyak yang sia-sia, lebih-lebih mungkin bapak-bapak banyak waktu yang tidak dimanfaatkan. Besok itu nuntut waktu itu. Jadi jenengan kula besok dituntut oleh waktu. Jadi ingat, dalam perjuangan tidak mungkin panen saat itu, harus nunggu proses. Nomor dua, dalam perjuangan, di sela-sela perjuangan ada rumput-rumput liar, ada pengganggu-pengganggu liar, ada provokator-provokator liar, ada penghujat-penghujat liar, ada pemfitnah-pemfitnah liar. Yo, di kalangan itu sendiri, penyakit di sawah yang dijeruni sawah. Di dalam wakil dia ya gitu. Nanti ada teroris-teroris di jeruni wakil dia. Tidak membawa bom, tapi membawa fitnah. Membawa ribah an-namimah. Ya, apa sih ngaji ini teroris kabeh ini hadirin-hadirat. Kalau gitu saya pimpinan teroris ini. Ini sekedar koreksi. Ini hukum alam ini. Allah memang memberi itu, suruh belajar. Di dalam pekerjaan yang ngono, mesti tidak jauh. Gak mungkin jenengan langsung bekerja hasil terus bisa beli rumah. Pasti akan tumbuh penfitnah-penfitnah, orang yang menghujat, orang yang akan menghilangkan, menjauhkan jenengan atau membuat Anda menderita. Itu sudah hukum itu. Dan itu tidak boleh kita membenci, tidak boleh. Itu penguji itu, hadirin hadirat. Nabi Adam saja dipari musuh iblis sing koyo ngono, belum pernah Nabi Adam nyalahno iblis sekalipun. Cari kitabnya kalau ada. Tidak ada Nabi Adam nyalahno iblis itu. Padahal iblis musuh yang menggelincirkan. Malah Nabi Adam hanya menangis berdoa, "Rabbana, ya Allah Tuhanku, Tuhan kami." Hatinya memandang Tuhan saja. "Dolamna anfusana." Saya menganiaya diri saya sendiri. Tidak pernah gara-gara iblis kula kesasar, mboten enten. Tidak ada Nabi Adam nyalahna iblis. Yang dia koreksi dirinya sendiri. Dolamna angfusana. Dolamna kulo sing dolim gusti. Saya yang dolim. Menganiaya diri saya sendiri. Saya yang salah. Tidak berpegang erat kepadamu ya Allah. Saya kok pindah berpegang erat kepada iblis. Bukan iblis yang salah. Saya yang menganiaya diriku sendiri. Itu lihat. Rabbana dolamna angfusana itu. Jadi kalau kita hidup itu di situ banyak gangguan, tolong jangan diganggu, jangan dibalas, jangan sampai membenci. Itu adalah proses kedewasaan jenengan, proses membuat kita menjadi orang yang sadar. Memang itu kehendak Allah, prosesnya ya begitu itu. Ora iso. Jadi ujian itu proses, kehendak Allah supaya matang dengan melalui ujian. Kita kok menjauhi ujian karena aneh itu. Ujian itu saudara kita, bukan musuh. Maaf, yang mengatakan musuh itu nafsu. Ujian-ujian itu saudara kita. Bentuk daripada kasih sayang Allah supaya kita ini bangkit kembali kepada Allah. Diuji dulu. Malah diuji aja ngeresuloh. Maka ada seorang aulia besar itu kalau diuji Allah bilang begini. Alhamdulillah saya masih diperhatikan oleh Tuhanku. Ternyata aku diuji oleh Allah, berarti aku diperhatikan oleh Allah sebagai Tuhanku. Kita gimana, hadirat-hadirat? Ujian sedikit saja sudah jatuh. Perjuangan ujian sedikit saja, omong sedikit sudah lari dari perjuangan. Ya, semua sudah kehendak Allah. Siapa yang sabar dan siapa yang tidak sabar. Perjuangan tegakkan sampai kita, sampai darah penghabisan. Meninggalkan dunia yang fana, berjuang untuk menemui Tuhan kita, berjuang untuk berjuang fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin yang saya muliakan, ibu-ibu, jenengan tahu berjuang tadi mesti ada rumput-rumput pengganggu-pengganggu liar. Nah, perjuangan ini adalah perjuangan membongkar rahasia alam batin. Ya, ini jadi membongkar rahasia alam batin. Karena baik tidaknya manusia itu teko batine loh, Pak. Bukan dari pendidikannya. Ternyata banyak orang berpendidikan tapi malah belum bisa baik. Tidak jauh saya sendiri ini, malah pendidikan malah pecat, malah rusak. Ini terutama saya sendiri. Jadi baik tidaknya seseorang itu tergantung menguasai alam batinnya apa tidaknya itu dok sudah. Jerun ini kisah itu diokrek-okrek. Bukan hafal kitabnya, Pak. Bukan karena hafal Al-Qur'annya orang jadi baik. Ternyata Van der Plas dan Snoggugrunyuk apa berapa juz itu Al-Qur'an itu. Tapi ya dicap sebagai munafik karena akan mencampurkan bid'ah, merusak Islam dari dalam. Sejarah ya mengatakan itu. Nah, untuk memperjuangkan perjuangan di alam batin ini, menguasai alam rohani. Ya, ini kudu ana gurune, ana sing mimpin to nggih. Logika harus ada bimbing. Anak kecil mau berjalan saja mesti dituntun kok ambek wong tuane. Ndak bisa dituntun, ndak bisa jalan nanti. Dilatih dulu, ada pelatihnya. Ada murabbinya. Nanti kita ini dituntun. Kita belum mencari guru rohani itu apa? Sehingga kita ndak punya guru rohani, yang kita cari itu adalah ah saya sudah beramal. Saya sudah baik. Hati-hati ini hadirin-hadirat. Jenengan merasa beramal sekali, berarti merasa baik sekali itu juga. Yang membuat tanjiran gerak itu kan Tuhan. Kita tidak bisa kalau tanpa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari pembimbingnya. Anak kecil yang suci saja bisa berjalan harus dibimbing orang tuanya. Anak kecil yang mau bicara dengan fasih dilatih oleh orang tuanya, dikenalkan oleh orang tuanya. Nah, apalagi kita berjalan menguasai alam rohani, mboten gampang hadirin hadirat. Walaupun jenengan, maaf ya, pengamal waqidiyah, alim beribu-ribu kitab, apal kitab, kalau tidak punya pembimbing rohani, itu emosinya itu yang menguasai, bukan kesadarannya. Emosi itu setengah dari alam rohani itu. Alam batin ya, emosi. Cuma emosi itu alam batin yang terpengaruh dengan keadaan jasad. Kalau keadaan jasadnya ingin menang, maka emosinya emosi ingin menang. Jadi katut itu. Kalau jasadnya butuh menang, kalau tukaran, ya akhirnya emosinya ya menggebu-gebu seperti api. Api yang membara. Tapi kalau emosinya terpengaruh, tidak terpengaruh dengan alam jasad, inginnya aku ngalah, walaupun orang berkobar-kobar api yang ada di hati kita, kita akan tenang, dingin, bagaikan salju, salju gulub hatinya, saljunya hati. Tergantung jenengan kita ini nanti. Kalau kita hidup di tengah masyarakat ini, dan saya ini hatinya ingin selalu mengalah, mesti dingin hati ini hadirin. Tidak akan dimasuki unsurnya setan. Lah unsurnya setan itu mesti panas karena dari api. Kalau jenengan ingin menang, saat ingin menang unsur setan lebu itu. Akhirnya panas, dari panas bergejolak, akhirnya emosi yang keluar. Omong sa omong ndak bisa tenang. Akhirnya ada istilah dari teman saya, durung dijak omong kok wis ngamuk dhisik. Lah itu kan emosinya dulu itu. Berarti unsur-unsur ini lah nyatanya yang buat peduli kulo, walaupun kulo sing ngaji, kalau itu menguasai diri kita, ya jahat seperti saya ini jenengan. Jahat, yang jahat itu hatinya, yang pandai itu pikirannya. Makanya emosional itu harus dijaga. Ya gitu ya hadirin. Terus cari pembimbingnya, anak kecil saja harus dilatih. Berjalan pun harus dilatih. Apalagi berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalannya hati ingin madhep teng Gusti Allah. Harus dicari. Maka dengan jelas Allah perintah mencari guru itu, mencari pembimbing jiwa itu. Dalam surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Berjalanlah kamu, cari yo ulama sing mampu nuntun atimu. Itulah ahli zikir. Lalek kulon jenengan itu, kulon jenengan ya. Mek nuntun wiritono iki, amalno iki, besok cek ngini. Madepi mboten ono sing nuntun. Lah madepi ati ulan ini, nanti golek guru sapa. Itu loh. Kalau guru lahir, 1000 guru gak apa-apa. Tapi guru batin harus ada. Bedane niku, Podo-podo mlebu masjid ndi sing suci atine? Ya sing dibimbing niku sing mboten dibimbing kotor. Mlebu masjid perasaane aku cedhek ambek Gusti Allah. Hatiku sudah khusyuk, aku orang sudah baik. Sedangkan yang dibimbing oleh guru rohani mlebu masjid merasa hina di hadapan Allah, bersimpuh di hadapan Tuhannya. Ya Allah, Rabbana, Engkau Tuhanku ya Allah, dolamna angfusana. Saya ini orang yang paling dolim, dolim selama-lamanya. Fakot dolam tu abada warobini, di dalam selawat lagi dia. Sungguh aku orang yang dolim selama-lamanya. Beda nggih. Ini perintah fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lam. Meguru artinya begitu. Golek guru rohani. Lah guru rohani itu mboten nampak. Apalagi di akhir zaman. Mencari guru rohani itu sudah sulit sekali. Guru rohani itu bersembunyi karena melihat keadaan yang ada demikian ini. Ya bila perlu dikontrasi. Sampai selawati pun ya dikontrasi nanti. Sing kontrasi iki kula dhewe njenengan dhewe kita sendiri. Maka Syekh Dawud bin Makhola. Ini ada di dalam kitab Takribul Usul. Itu mengatakan bahayanya orang tidak mampu menjabarkan, mengetrapkan ayat fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Kok tidak menemukan guru yang ahli zikir yang nuntun hati? Akhirnya hati kita ini menjadi hati yang tidak menguasai alam batin. Akhirnya emosional, hati terpengaruh dengan keadaan dan kepentingan jasad. Jangan ditanya, orang itu kan menjadi jahat. Timbul perasaan tidak ingin disaingi, timbul perasaan aku harus dimuka walaupun ditutup-tutupi, tetap hati akan seperti itu. Lurune ya apa? Adz-dhahir yadullu 'alal batin. Yo didelok dhahire mawon ngoten lho. Loh Pak Ustadz iki omongnya kok rumangsa bener, kok ngilokno kancane, ya iku batin kula niku mbon. Gak usah njenengan dadi wali. Ya ngono iku batin sing kula gawa niku. Jenengan mulane lek meguru teng kula rugi, ndak ada apa-apanya. Jenengan saya antarkan kepada beliau Ghausy Hadzal Zaman radhiyallahu anhu mu'alif shalawati dia. Saya hanya mengantarkan, maaf saya bukan guru. Lek jenengan meguru teng kula kesasar jenengan. Jenengan delok lahir kula nggih niku batin kula mbon. Kula sering ngrasani wong liya, ya iku jerone iku jerone ati kula niku. Omong sak omong jaluk menang yo iku pun jerone gak nguasani blas alam rohani. Ayo kita gimana hadirin hadirat? Emosi itu setengahnya daripada kita tidak menguasai alam rohani, hadirin. Jadi nek jenengan emosi mudah marah. Akhirnya apa maneh sampai metu menghasut orang lain kaya kula ngadane. Yo gak usah adat, yo jerone ngono iku wis. Adzhar ya dulu alal batin yang jeruni ngoten niku. Mulane lek kula njenengan iki karo bergaul dengan orang-orang yang diberi ilmu kali Allah secara yang begitu itu, ketemuan kabeh tutupono ketemuan jeruni niku. Karena sudah menguasai itu hadirin hadirat. Nggih. Jadi hadirin yang saya muliakan, orang yang menguasai alam batin itu ya ada dua itu. Alwasiluna ilaihi sing nomor loro as-sa'iruna ilahi. Ini kalau dalam Al-Qur'an didawukan begitu. Tapi yang dimaksud di dalam kitab Al-Hikam ini yang disebut seperti orang yang menguasai alam batin dengan mujadah-mujadai. Dengan mujadah berjuang dia menguasai alam batin dengan tuntunan guru mesine mboten ngawur. Diikuti walaupun kontras ibarat kita nandur suket-suket cukul tapi dia sabar. Dijupoki pelan-pelan. Ketika jukut suket bukan karena benci karo sukete, tapi karena ngeman tandurane, kan gitu ya. Kita nanam padi kan banyak tikus. Rikala jenah mateni tikus itu apa ngeman tandurane, apa krono niat mateni tikuse, kan tidak lah. Tujuan utama sing penting tandurane bebas dari hama. Pekoro mati gak mati duduk urusan, pokoknya tak usir. kan gitu. Tapi tujuan utama bukan mateni tikus, tujuan utamanya karena supaya tanduran itu hasil. Ingat ya, kalau tidak punya pembimbing, tidak punya yang nuntun, jenengan ngomong sak ngomong itu kejebak karo wong sing ngerti niku. Lho playune kok ngene, oh berarti wong iki jerone sing ngene lho, ngoten lho Pak. Lah itu kan saya itu hadirin. Mulane wong sing kakak ngomong mesti akeh salahe mesti niku, Bun. Siapa yang banyak bicara berarti sama saja dengan buka aibnya sendiri. Wong kakak ngomong dudunus akeh salahe. Yang banyak bicara adalah banyak salahnya. Yang banyak bicara siapa? Kan saya dua minggu sekali nih. Dengan rone kok jangan delok api itu, delok omongnya wong niku. Jangan delok ngomong kulo. Kalau omong saya itu mengandung kasut, berarti lo lek ngono ustadz yang jerone kasut tok itu gitu lo. Lek omongnya menunjukkan kebencian, lo tibain jerone itu kebencian yang ada di situ. Itu guru kan ini kalau nonton begitu. Makanya Kanjeng Nabi itu berjuang menghadapi orang-orang di luar Islam zaman itu dengan kasih sayang. Iya, dengan kasih sayang. Sampai Rasulullah diantemi karo watu di Thaif, malaikat turun, ya Rasul, ini saya disuruh oleh Allah tak bileane watu kabeh iki gunung-gunung wong Thaif dengan gunung-gunung itu. Rasul malah menangis itu ditanya gitu. Gimana kata Allah terserah kamu Muhammad. Kalau engkau memang berkenan tak belu iwatu nggih tak biukno watu itu. Tapi Kanjeng Nabi gimana? Hanya menangis. Setelah menangis dia itu menghadap pada Allah. Allahumma di qaumi wa innahu la ya'lamun. Luar biasa yang keluar dari lesan Rasul dudono dodone Kanjeng Nabi yo ngene iku. Allahumma di qaumi, mari dibentongi setelah diusir dadak bicara, ya Allah berilah petunjuk kaumku ini ya Allah. Wa innahu la ya'lamun, sesungguhnya kaumku itu tidak mengetahui apa yang kuperjuangkan. Berarti jerone Kanjeng Nabi gimana hadirin? Kasih sayang. Diantemi dilokno difitnah tapi sing ndongakno apik ya iku jerone Rasulullah sing patut kita ikuti karena beliau uswatun hasanah. Lah ndelek kanca ya sing ngono ngoten lho dicoba gitu lho nggih. Lah sing njan cari sing dipuja-puja wong kula ndelok njobone tok ndelok serban kula tok mawon. Mulane kula jenenge jangan tertipu dengan gamis kula dengan kupluk kula. Kalau jenengan delok kupluk kula delok gamis kula jenengan panjenengan iki malah tertipu delok bungkuse mboten sing bagus iku delok jerone napa saged Pak ya deloken apa sing metu teko lesane ya iku mewakili jerone dohir cerminnya batin ingat nggih lahir itu cerminnya batin orang yang biasa pakan rapi bicara lemah lembut yo ngono iku ucapane jerone mesti ngono iku. Walaupun kula panjang celuk ustadz, jalan celuk kiai, kalau saya bicara menghujat koncone, ngerasani wong, dohono kula pupung durung kula jenan tuntut ana akhirat. Jangan dekati saya. Loh, Pak Haji lek ngaji kok malah ngomongnya ngerasani wong. Ngomongnya kok ngajak wong elek, dohono pupung durung saman ciloko mengikuti saya. Maaf ini rohani, ini batin hadirin wal hadirat. Maka betul kata dawuh dalam kitab Takribul Usul, man dakhalad dunya walam yusodif rojulan kamilan yurabbi kharja minha mutalawisan bil kabair wa ingkana bi ibadati sakolain. Niki enten kitab sing ternama Takribul Usul, pendekatan untuk wusul makrifat teng Allah. Kitabe mawon wis judule ngono nyedekno supaya iso makrifat teng Gusti Allah. Jadi aku didawakan sapa wonge tidak peduli apal kitab apa tidak peduli koyok kula ngaji ngeten iki jenengan ahli nang masjid mandakhala dunya nganti metu teko donya mati walam yusadif rajulan kamil. Rajulan kamil dadak gak nemokno wong lanang sing sempurna artine durung ketemu guru yang bisa menyempurnakan batin kula sehingga diaku kabeh Sholat disembah, ilmu disembah, seakan-akan tidak ada Tuhan yang diandalkan. Kok liyane Gusti Allah diandalkan? Nikilah penggawean kita tuh hadirin kadirat. Mulai haji sing diandalkan lo haji ini, sing diceritakan lo abu edok dan gitu tuh saya ini. Lalek ngono, yo ikun jerone pak haji lo yang ngono iku kulon iku. Mulai haji kok cerita apa itu? Oh, lek ngono jerone ini jalur di lemitok ini sini, riak tuh. Jangan kau usah bingung-bingung, lek ngono sih seneng pamer ini. Heru itu, gitu hadirin. Ya. Karena dohir, ucapan, pakaian, itu mencerminkan batin, hadirin. Tapi nafsu ku pinter. Wong kula niki kelakuan kok pak, gak pakan compang camping niku kelakuan. Jangan begitu, Rasul tidak pernah berpakaian begitu. Contoh utama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Memang ada ulama yang sengaja begitu, tapi itu bukan makom kita, karena tidak pernah punya guru seperti itu. Kok jangan-jangan gak pakan compang-camping, tujuannya cek dadi wali lah. Nyimpang teko tujuan ibadah. Mung ibadah itu mung mengabdi kepada Allah illa liya'budun. Banyak tau anak-anak kita tertipu itu. Tirakat-tirakat tujuannya cek ampuh. Tirakat-tirakat cek keramat. Maka di dalam kitab ini didahulukan man tolibal istiqomah. Kun tolibal istiqomah. Bukan man ya. Kun tolibal istiqomah. Walatakun tolibal karoma. Iya betul. Jadi dalam dawah ini, wahai manusia, carilah istiqomamu. Kalau kamu mujadah, istiqomah mujadah ojo ditinggal. Itu istiqomah lahir. Kalau sholat jamaah ojo ditinggal. Kalau ke masjid, ya jangan ditinggal. Kalau ngaji di mana-mana, ngaji di mana-mana. Carilah istiqomah. Itu istiqomah bungkus. Tapi yang paling utama yang akan dikembalikan kepada kun tolibal istiqomah, istiqomah rohania. Ati rumongso elek, langgeng no, nganti mati ojo pernah rumongso api. Tolong perhatikan. Nganti mati kudu rumongso elek, bisyiddati duli wal ingkisar. Nganti mati kudu rumongso, kulo paling rendah Gusti, kulo paling rendah Gusti, dosa kulo kata Gusti, bawa sampai mati. Itu istiqomah rohani. Mesti kula gowo istiqomah apik tok mawon iki. Ganuk guru sing nuntun nanti mati kaget kula njenengan. Kok rumangsa apik tok mawon. Kun talibal istiqomah. Istiqomah batin. Aja rumangsa apik terus nganti mati. Lah iku kok ana tanduran kin. Tandurane cukup terus ana suket-suket liar pengganggu-pengganggu. Akhirnya suatu saat jatuh. Hilang rumangsa eleke ganti rumangsa apik, cepet dicebol, cepet dicabut, terus-terus sampai mati. Jangan pernah merasa baik sampai mati kudu rumangsa elek salawas-lawase. Faqad dalamtu abada wa rabbini. Ini tolong perhatikan ini, terutama saya dengan anak-anak saya, istri saya, keluarga besar di gedung. Tolong perhatikan. Kalau kita merasa jelek selama-lamanya, tidak akan muncul rumangsa apik. Pasti itu. Nah, kula njenengan rumangsa bener karena ngilokno wong karena merasa benar to. Kun talibal istiqomah. Istiqomah batin. Istiqomah batin adalah nol, aja rumangsa aku, itu maksudnya. Nol, kabeh Gusti Allah sudah ditaruh di hati semua Allah, semua Allah. Iki gawin panjenengan pakai sampai mati nol. Maksudnya nol itu ndak ada di dalam diri kita. Yang adanya Allah bilah titik. Gusti Allah, Gusti Allah. Mulane ilmu tarik ahli tarikah itu zikir Allah, Allah, Allah. Tujuannya lek ono apa-apa kabeh Gusti Allah, ngoten lek tujuane. Malah kula njan Allah, Allah kan gurune malah rumangsa aku wis Allah, Allah. Rumangsa wis apik, lha malah salah mana itu? Istiqomah. Istiqomah. Walaupun Anda bergelimang dengan dunia, berdasi uang miliatan bila perlu dengan mobil mewah, istiqomah, le aku ini melarat, sak melarat melarati, rendah serendah rendah. Semua ini adalah titipan dan akan dimintai pertanggungan jawab. Tolong perhatikan orang-orang yang kaya. Silakan Anda berbaju, berdasi, berjas, bermobil mewah, tapi hati harus merasa rendah, istiqomah sampai mati. Kebetulan ada teman pengamal wakidiyah yang sering, yang ngaji, yang sudah puluhan tahun. Juga jadi ustadz. Walaupun Anda bergelimang dengan ilmu, Santri sampean banyak, tolong nih Ustaz Diwakidia nih yang ngaji di sini. Tetap jangan merasa baik. Kuntolibal istiqomah, goleo istiqomah. Kulo niki tetap gini wong salah Gusti sampai mati. Walaupun berkemul ilmu, berselimut dengan kemuliaan, tapi hati harus istiqomah. Saya orang yang dolim selalu. Fakot dolam tu abada warobini. Robbana dolamna amfusana. Ojo dicepot sampai mati, hadirin. Ini bimbingan guru rohani ya begitu itu, hadirin. Wala takun tolibal karomah. Ojo nganti uripmu ping pisan istiqomahmu utawa wirid lahirmu, istiqomah lahirmu sing digoleki duduk madhepi ati, tapi sing digoleki karomah. Wala takun tolibal karomah, lan sekali-kali jangan kau cari karomah. Aku cek mulyo, aku tak keramat, aku tak compang-camping, nyamar koyok wong ini. Tujuane supaya mulyo, tujuane supaya keramat. Dilarang, jangan cari keramat. Nah, ini penguasaan batin kulon jenengan ini. Ini bisa begitu apa tidak, hadirin-hadirin? Ya pokoknya jenengan sebagai kawulo, dia harus jadi kawulo. Sampai mati kudu jadi kawulo ini, hadirin-hadirin. Tahu hamba? Hamba itu mesti rendah, tidak ada hamba merasa baik. Yang baik itu hanya ya jeragane, manajeri. Itu adalah tuannya yang baik. Kalau hamba tetap merasa miskin, merasa rendah, merasa butuh. Sampai mati kudu rumangsa butuh. Wal iftikor, butuh terus nang Gusti Allah. Ini bimbingan itu kudu ngono. Lihat ya hadirin. Anane kulon jenengan kita ini jahat itu karena dalamnya ini tidak istiqomah. Andaikan kulon jenengan semua umat masyarakat istiqomah merasa rendah, istiqomah banyak dosa di hadapan Allah sampai mati rumangsa elek, tidak akan ada tukaran di antara kita, tidak akan ada orang nyacat di antara kita, tidak ada orang kontras-kontrasan di antara kita, karena semua merasa banyak dosa di hadapan Allah. Inilah krisis rohani di zaman ini. Yang memegang harta merasa berharta. Yang berilmu sudah merasa alim. Yang ahli tirakat merasa dia sudah sampai. Ini tanda-tanda krisis moral, krisis rohani, krisis pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana hadirin, khususnya anak-anakku remaja? Nanti mulai kok ora ngerti mawon. Nanti kalau kita mati gitu loh hadirin. Kita kan akan pulang loh. Jasad ini mengkontrak, sebentar lagi diambil. Kita kembali kepada Allah. Sedangkan dosa kita sangat banyak. Ingat, kita melangkah ada dampak yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita bicara ada akibat yang harus kita pertanggungjawabkan. Ingat, lahir adalah cermin batin. Jenengan jangan tertipu dengan saya sebagai ustadz, sebagai pengamal waqidiyah. Sekali lagi, saya didik saya sendiri dan didik jenengan disiplin. Apa yang diucapkan dari mulut saya itu adalah cermin daripada hati yang ada di dalam hati saya. Tapi saya bisa nipu jenengan, dik ngarep jenengan moco nampak tawaduk, dik ngarep jenengan nampak sopan supaya jenengan tertipu. Lek ngono ustadku kudu sopan berarti wong ya. Itu juga penipu-penipu halus yang ada di dalam hati saya. Jangan seperti itu hadirin. Oleh itu saya kalau ketemu Pak Haji, Pak Ustadz, saya tak macak sopan. Jangan nipu, jangan pura-pura. Wis opo anane ae sudah. Kalau jelek aku jelek, jangan ditutup-tutupi. Itu bisa di bisa diperhatikan ini ya, ini. Supaya kita betul-betul hadirin bisa benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, terutama kalau orang itu sudah betul-betul istiqomah, akhirnya oleh Allah lebih baik daripada 1000 karomah itu. Maksudnya istiqomah batin itu, butuh istiqomah wirid. Kalau istiqomah wirid, jangan-jangan malah rumangsa apik itu nanti. Jangan, istiqomah ya lahir, terutama batinnya itu. Lahir terutama ya lahir batin terutama. Semakin ahli wirid semakin rumangsa rendah, mestinya begitu. Kalau kita tidak toh, semakin ahli wirid semakin koyok-koyok wali hadir-hadir. Ya, ini ada dawuh yang ini kita lanjutkan dalam Al-Hikam ini. Ya maaf, itu adalah untuk usul kepada Allah untuk menguasai batin. Ini didawuhkan ya, itu tadi. Ayat ini menerangkan, ini ada di surat At-Talaq ayat 7. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilahi wa mangkudiro alaihi rizquhu sa'iruna ilaihi. Jadi ada dua. Yang satu alwasiluna ilaihi. Jadi rezeki ini jembar. Yang satu as-sa'iruna ilaihi. Ya seperti ini. Artinya orang yang sadar, ini yang bongso bungkus. Siapa yang diberi rezeki yang besar, maka keluarkanlah sesuai dengan rezeki yang diberikan. Jangan kikir kamu. Karena kalau dunia kamu anggap Tuhan, kamu simpan, dia jadi musuhmu. Maka kamu harus banyak mengeluarkan kejembaran itu. Keluasan-keluasan itu harus kau berikan. Mengeluarkan infak harus lebih banyak. Jangan kita punya, maaf ini, punya truk hanya diisi satu biji dele, jangan. Lek isine truk, wadah truk, ya kudu wedi sak truk itu mesine itu. Wah, ada truk, satu truk diisi satu piring itu namanya, salah ini, kurang tepat. Kalau sak truk, ya diisi sak truk. Artinya, siapa yang mempunyai banyak kejembaran, dan keleluasan, dan keringanan, untuk mengeluarkan infak dari apa yang dia peroleh. Ini lek akeh yo kena akeh. Karena itu bukan milikmu. Itu penguji, ujian dari Allah. Kowe tak tes lagi rezekimu akeh. Kowe tambah medit, tambah mempertuhankan dunia apa tambah emat kelawan dunia itu terserah kowe. Tapi biasanya dari miskin itu kita loman, tapi bareng duwe akeh biasanya tambah medit karena takut kehilangan. Awas, itu ujian dunia jadi penguji. Tapi ya begitu, kalau rezekinya titik ya, yang diberikan oleh Allah itu hanya sedikit, ya keluarkan sesuai dengan apa yang kau miliki. Termasuk dana bok ya begitu ini. Kalau dana bok kan jelas hasilnya banyak, ya mengapa kok 1.000, kok tidak berani 10.000 tiap hari. Padahal dana bok ini akan kembali kepada Allah, apalagi untuk perjuangan. Malah rezekinya akeh. Sing dipangan, sing dibuat rokokan sehari semalam, habis rokok 10.000, taruhlah satu rokok harganya 1.000, taruh satu batang untuk mbayai, untuk perjuangan wakil dia. Nah itu tugasnya mu'alif itu berat sekali untuk usul kepada Allah. Kita 1.000 saja kok tidak berani. Ngekei wong amen wani sewu, ngekei wong miskin, wong ngemis wani sewu. Tapi untuk beliau kesadaran panjenengan sing dibimbing, kok 1.000 kok tidak berani itu hadir-hadir. Mari kita berpikir yang jernih. Untuk kepentingan makan, marung, kesana kemari, rong puluh ewu, kecil. Tapi untuk beliau, mu'alif radhiyallahu anhu perjuangan. Kok sewu mawon, kok wedi. Infak 10.000 tiap bulan, kok takut itu hadirin. Jangan takut, itu titipan hadirin hadirat. Kalau ingin wusul, ya seneng no guru rohani kita ini. Ikuti, ikuti maksudnya begitu. Jadi yang dimaksud dalam bidang roka anu bidang lahiriah ini wonten surat At-Talaq itu tadi, siapa yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Jangan kalian eman dengan dunia. Kalau eman itu karena panjang menganggap dunia segala-galanya, lah ini yang paling bahaya itu. Kalau punya cita-cita untuk naik haji, bangun rumah boleh, tapi untuk perjuangan mengapa kau tidak mau? Itu loh kadir-kadirat. Membangun rumah gede padahal akan ditinggal gelem. Padahal membangun rumah di akhirat 1.000 saja kok abot. Roro ini kalau ada pendatang atau yang datang narik dana bok, ya itu langsung dicukur no duit dewe. Ya begitu itu. Walaupun itu sudah bagus, tapi itu kurang bagus. Mestinya tiap hari harus diisi. Walaupun tidak ada uang saat itu, hanya ditiupkan dengan ya Sayyidi ya Rasul 3 kali dan Fafiru Ilallah 3 kali. Sekarang pengamal wakilnya sudah punya dana bok apa belum itu? Kalau panjenengan perhatian mesti harus ada. Ini yang dimaksud rezeki lahir. Tapi kalau rezeki batin yaitu tadi ai isyaratu ila halil wasilina ilahi ta'ala fa innahum lima kharaju min sijni ru'yatil aghyari ila qodo tauhidi dan seterusnya. Jadi yang dimaksud ayat ini oleh Musonef, pengarang kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang-orang yang usul, yang sudah sampai kepada Allah, yang hatinya itu pokok-pokok Gusti Allah, pokok-pokok aku hidup, saya harus manfaat. Kalau ada waktu yang tidak ada manfaat, saya hilangkan. Bila perlu saya bunuh waktu itu. Maksudnya itu, wis gak ngunu-ngunuan. Orang itu usul, karena ngerti bahwa itu untuk Allah, bukan untuk nafsu. Nah, waktu kita kan banyak untuk nafsu, tuh, kadirin-kadirat. Nafsu, kesenangan-kesenangan hati. Yang mana untuk Tuhan, kadirin-kadirat. Yang untuk Tuhan, kita mujadah setengah jam, koyok-koyok, wis jeduk itu. Hati-hati itu nafsu. Yang untuk nafsu, keloyongan ngalor ngidul berjam-jam tidak pernah payah. Tapi duduk mujadah kok payah. Sholat kok payah. Kesana kemari dulin-dulin iso. Kok jamaah kok payah. Jamaah sholat kok payah. Kan ini yang untuk Tuhan yang mana ini hadirin hadirat. Orang yang usul kepada Allah ya begitu itu. Karena mereka sudah bisa menguasai nafsunya hadirin. Mereka sudah bebas. Sudah terjun ke dalam lautan tauhid. Berarti yang sudah nol itu berarti orang yang usul itu. Jadi semuanya nol. Kalau sudah sadar nol. Maka hatinya melek itu. Hati ini melek ya otomatis menjadi pandangannya luas. Karena pandangan hati. Pandangannya bebas, luas. Tidak terpengaruh. Ini kalau hati ini sing melek. Karena yang dipandang adalah Allah titik. Allah titik. Ini kalau sing hati ini melek. Ini kalau Allah yang gini hadirin. Hati yang melek itu adalah hati sing pandangannya tenggesti Allah. Tolong diperhatikan. Panjenengan punya rezeki. Hati yang budak. Ketoke rezeki terus bingung. Iku kok tak gawe apa ya iku? Sing tak gawe sedekah piro? Sing tak gawe amal piro? Itu bingung itu saja. Iku sik budak atine. Tapi kalau hati yang sudah melek, ketika dapat rezeki dia itu tidak bingung. Ini rezeki dari Tuhan, apapun nanti terserah nanti. Maka dia memberikan rezeki sesuai dengan kemampuannya. Kalau rezekinya tambah yo kekno bojone sing rada akeh. Jangan disimpan hadirin, terbuka, harus terbuka. Untuk perjuangan harus lebih karena rezekinya ditambah. Kalau rezekinya sedikit ya sesuai dengan sedikit. Ini orang yang melek itu otomatis pandangannya tenggesti Allah. Jadi yang dimaksud hati melek itu hati yang memandang Tuhan. Yaitu tadi, ketika dia itu difitnah orang, pandangannya kepada Tuhan. Oh, sebetulnya pemfitnah ini adalah ibarat api. Saya tidak iso mateng lek gak ono api. Terima kasih ya Tuhan. Kau kirimkan ahli fitnah di hadapan saya. Iso ngono apa durung niku hadirin kadirat. Kalau bisa begitu berarti panjenengan wis iso ngetrapno nol. Wis melek atine hanya Allah pandangannya bilah titik. Kalau saya kan tidak difitnah orang kan inginnya membales ya. Di hasuti orang kan inginnya orang itu ikut jatuh toh. Ndongakno elek itu kan saya itu hadirin. Nah, orang yang nol, orang yang pandangannya melek, walaupun dia itu dicaci maki, walaupun dia itu difitnah, persis niru Rasulullah. Allahumma di qaumi. Ia memohon ya Allah ampunilah teman saya itu tadi. Berilah petunjuk teman saya yang mengolok-olok saya. Persis seperti Rasul. Nah, kita balik-balik ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah, tapi hati ini kok kayak maaf ini saya ini. Kok kayak setan ini hadir-hadir. Mau selawat hati ini kalau setan ini saya ini hadirin-hadirat. Setan banyak kasutnya kok ditiru itu loh hadirin-hadirat. Ini saya hadirin. Jauhi saya kalau ingin selamat. Tutik itu hadirin-hadirat. Jangan dekati saya kalau ingin selamat. Ini mau selawat lagi dia. Ya sayyidi harus lo digenter. Selawati mujadah. Tapi kok setan saja saya ini hadirin-hadirat. Jangan seperti itu, berarti saya belum bisa terjun ke trapno ilmu ini. Ya hadirin, kalau orang itu pandangannya wis nang Gusti Allah ini gak terpengaruh apa-apa itu wisan, hatinya tidak ada pengaruh. Hatinya ini akan mendapat sorotan bermacam-macam ilmu. Ilmu wattaqullaha yu'allimukumullah. Karena dia merasa pandangannya ke Allah. Dia takut hanya kepada Allah. Ketika dia bangga-bangga kepada Allah. Ketika dia syukur-syukur kepada Allah. Ketika dia senang karena yang dipandang Gusti Allah. Bukan dunianya, bukan jabatannya. Senang karena Allah memberi. Orang yang demikian itu orang yang takut kepada Allah. Wayu alimukumullah, mongko dididik langsung kali Gusti Allah, diberi ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini wong-wong yang orang-orang yang begitu itu nanti akan diberi ilmu bermacam-macam rahasia ketuhanan itu hadirin. Mulutnya ini akan keluar butir-butir hikmah terus menerus. Maka harus diistiqomahkan perasaan zalim, perasaan salah, perasaan jelek, perasaan yang tidak mampu ini harus diistiqomahkan sampai mati bila perlu hadirin. Iya bukan bila perlu, harus itu hadirin. Jenengan iso nangis dosa, rumangsa elek diistiqomahkan nangis terus. Walaupun seminggu gak iso nangis, ikhtiar golek tangisan. Ya ayuhan nas ubeku, wahai manusia menangislah. Rasulullah mengatakan, nangiso kule. Fa ilam tabeku lamun ora iso nangis, fatabakau. Kamu harus ikhtiar cari cara untuk nangis. Golek guru sing iso nuntun gembukno ati. Ini dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin wal hadirat. Kalau dalam dawuh kitab ini Musannaf mendawuhkan Musannaf itu pengarang itu as-sa'iruna al-wasiluna ilaihi. Yang satu as-sa'iruna ilaihi. Ini yang tadi orang itu diberi oleh Allah ngetahui alam-alam batin, nguasani. Roh sifat-sifat nafsu di jero ati. Nah, kita kan enggak tahu ya. Kalau ada nafsu itu tidak tahu diikuti terus saya. Sehingga kalau jenengan terjebak. Orang yang sudah wusul ngerti. Iki nafsu anak jenengan ini. Ketika saya pidato berkobar-kobar ini. Nafsu ini anak ini. Supaya saya dianggap orang alim itu. Dia tahu menguasai. Ketika dia itu bicara kelemahannya sendiri. Iki nafsu. Aku dikongkon rumangsa elek di hadapan orang lain. Sebab tujuannya nafsu supaya saya dianggap orang baik, dianggap orang tawadu. Lah orang yang sadar kepada Allah itu ngerti kalau sifat-sifat nafsu. Lah kita kan ndak toh. Lolos kita ngomong kula niki wong elek, sak jagat kula niku elek, gak ero jerone ana nafsune ora ero niku. Dengan perasaan aku rumangsa elek, sak jagat paling elek aku. Kalau itu tidak sungguh-sungguh, nafsu yang cokol bercokol di sana, ndak taunya dia itu ada pamrih supaya aku dianggap wong tawadu. Supaya saya dianggap wali, supaya saya dianggap orang yang berilmu, karena dia merasa aku paling jelek. Jangan munafik, innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya munafik walaupun bentuknya ilmu itu besok ono neraka paling bawah, ma'asyiral hadirin. Ya, ini mari kita perhatikan hadirin hadirat. Orang-orang yang demikian itu memiliki penguasaan alam batin. Aku ngomong iki ketoke benerno awakku dhewe, dia tuh tahu. Nafsu. Aku ngomong iki tujuane nyinggung orang lain supaya orang lain jatuh. Orang yang menguasai nafsunya dia tuh tahu. Tahu hadirin. Ini yang pertama yang disebut al-wasiluna ilahi. Jadi hatinya tuh jembar sudah. Jembar makrifat Gusti Allah. Sehingga dia tahu ingin dihormati, punya rasa dendam itu adalah nafsu yang bercokol di dalam jiwa kita. Dan rohani kita terpengaruh seperti itu. Ya, saya hadirin yang saya muliakan. Sudahlah, mari kita koreksi dengan sungguh-sungguh. Karena kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan meninggalkan dunia dan kita akan mati. Sudah bersiap sediakah jenengan untuk mati? Sudah menghadap kepada Allah kah kita akan mati? Ojo kaya kula siap amal, gembol amal, mikul amal, tapi kemana saya mencari Tuhan? Gak ruh, tuas tok payah mangke. Ini yang harus kita perhatikan. Maka kalau kita beramal itu wong amal iku ana loro, Pak. Siji beramal keras menggunakan lahir. Yang kedua beramal cerdas menggunakan batin. Jadi ono wong amal keras, ono amal cerdas. Bekerja keras, bekerja cerdas. Contoh. Ada dua orang datang ke saya, contoh. Tolong nanti pagi, besok pagi carikan saya kayu sebanyak-banyaknya. Satu orang saya beri parang, satu orang saya beri parang. Karena mungkin jenengan hormat saya, menghormati saya. Besok berangkat, yang satu jam 7 wis berangkat. Dia nuruti perintah saya. Parang dibawa langsung ke hutan. Dia langsung bekerja. dengan peluh, dengan keringat, dengan payah, orang itu, ya itu tadi, baco iwit nih gua, menumbangkan pohon-pohon itu. Ini yang satu. Yang satu tidak. Yang satu belum berangkat. Akhirnya ketika dia bangun, kamu apa melaksanakan tugas? Iya, saya mau melaksanakan tugas. Maka dia ambil parang. Tapi tidak langsung berangkat. Dilihat, kelemahannya apa ini? Dilihat, oh, parangku ini kok gak landep ya. Dia tidak langsung ke hutan, dia mengambil batu untuk diasah. Setelah diasah, dia selesai, landep selesai. Dia itu berpikir, apa kekurangan saya ini nanti? Berpikir, oh kekurangan saya harus mencari pikulan. Setelah pikulan didapat, dia berpikir kesalahan-kesalahan. Berpikir kekurangan-kekurangannya. Apa yo kurangku ini? Oh saya kurang, mestinya harus ada tali. Akhirnya dia pergi mencari tali. Setelah lengkap berangkat ke hutan, dilihat temannya berkeringat karena dia mencari kayu, parangi gak landep sehingga payah. Dan dia sudah disah karena tahu kekurangannya. Setelah banyak, yang satu membawa dipikul, digendong itu. Balak-balik rutu diambil lagi. Balak-balik rutu diambil lagi. Akhirnya dia tuh pulang terlambat. Yang satu, tali tadi digunakan mengikat. Kayu ini diikat menjadi dua, akhirnya dipikul, dia berangkat selamat di perjalanan, tidak pernah jatuh. Ini kerja yang menggunakan kecerdasan emosional. Kita ya begitu, Ma'asyiral Hadirin. Kalau kita beramal seperti orang yang cerdas tadi, jangan kalian mencari benar dewe. Lek beramal ojo ndelok aku sampai lihat kekurangan Anda. Apa kurangku oleh amal iki? Lihat kelemahan-kelemahan panjenengan. Apa kelemahanku? Jangan sekali-kali melihat kelemahan orang lain di dalam beramal. Jangan sekali-kali melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Lihat kekuranganmu sendiri di hadapan Allah. Lihat kelemahanmu sendiri di hadapan Allah. Lihat dosamu sendiri di hadapan Allah. Lihat kalau hati kita busuk di hadapan Allah. Selamat sampai tujuan. Nah kita kan tidak ibadah delok kekurangan wong liya. Sing dilihat cacate wong liya tidak akan selamat besok sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari beramal menggunakan emosional yang tingkat tinggi, menggunakan emosional yang dijiwai dengan penghambaan, bukan dijiwai emosional dengan nafsu kita. Niscaya dengan kehambaan kita mencari kekurangan sendiri. Istiqomah delok kekurangane awake dhewe sampai mati. Kudu niku. Istiqomah deleng kelemahnya sendiri. Kapan? Sampai mati kuduruh lemai. Istiqomah melihat dosanya sendiri. Sampai mati. Tidak boleh pedot. Rumongso dosa sampai mati. Rumongso elek sampai mati. Merasa kurang sampai mati. Inilah orang yang cerdas ilmu rohaninya. Rohaninya memiliki rohani yang murni. Bukan terkontaminasi dengan emosional nafsu saja. Sudah dipahami nih hadirin-hadirat. Kalau tidak demikian, tunggu hancurnya. Tuas tok kita el amal muflis karena kita menghasut besok diambil. Karena kita merasa baik wong liya tersakiti diambil. Sehingga amal kita sowan di hadapan Allah sudah habis. Sudah habis banyak orang yang nuntut. Dosa-dosa orang yang nuntut dikembalikan. Sehingga mestinya mendapat ridhonya Allah. Surga ditempatkan. Akhirnya dia akan lari dimurkai oleh Allah. Muflis hadirin. Ya marilah. Kita koreksi dengan sedalam-dalamnya. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada umur. Kita mohon semoga umur kita disucikan oleh Allah. Umur kita dilindungi dari maksiat lahir. Lebih-lebih maksiat batin. Umur kita dilindungi, dijaga oleh Allah. Sampai kita ketemu kepada Allah. Ketemu keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghusyada zaman. Diridhoi lahir batin fitini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka siratal ladzina an'amta alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, faslahu waruha wadrikni, faqadolam tuabata warubini, walaisali ya sayyidi ziwaka, faintaruta kuntu syaksun halika. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nurul khalqi hadiyal anam, waslahu waruha wadrikni, faqadolam tuabata warubini, walaizali ya sayyidi siwaka, fa'indaruta kundu syaksun halika. Ya Syafi'al khulgi salatu wassalam, alaika nurul khulgi hadiyal anam, waslahu waruha wadrikni, faqadolam tuabata warubini, walaisali ya sayyidi siwaka, wa indaruta kuntu syakson alika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawsu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandurillah ya sayyidi binadra, musilati lil hadratil aliyah, ya ayyuhal ghawsu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandurillah ya sayyidi binadr, musilati lil hadratil aliyah, ya ayyuhal ghawsu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandurillah ya sayyidi binadr, musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin sedaya, kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dilatih terus, dilatih istiqomah merasa hina itu dilatih. Lembutan dilatih, lembutan sakit. Tapi mujadaiku pupuknya, selawatnya itu alatnya. Sebab ada salah satu ustad, ya maaf tidak saya sebut, matur ustad, kulo niki seneng ilmune tapi kulo mboten ngamalaken selawate. Mboten napa-napa, kula namung ngoten. Itu beberapa tahun yang lalu. Ndak apa-apa. Memang Allah mengendaki begitu, ndak apa-apa. Tapi maaf, walaupun jenengan punya ilmu ini tetapi lek ana alate barat ngundupo kanok sengge ini sulit hadirin. Maka mujadahnya diamalkan, walaupun itu hanya ya sayyidi ya Rasulullah dilatih setengah jam. Terus istiqomah merasa penuh dosa itu harus sampai mati mesti ini. Kumpul sak wong ya Allah paling rusak saya, harus gitu. Ya Allah paling elek aku, itu dilatih. Itu membuahkan kasih sayangnya Allah itu hadirin. Pasti dikasih sayangi. Jangan-jangan besok mayit itu utuh oleh mati itu. Karena disayangi oleh Allah. Tapi istiqomah merasa miskin, merasa hina, merasa tidak ada apa-apanya, itu kudu dilatih. Itu kasih sayang Allah menelurkan akhlakul karimah itu. Terus istiqomah nol, merasa bukan miliknya siapa-siapa. Gak rumong siapa-apa, hanya Allah, titik, nol, nol. Dirinya di nol-nol, gak ada apa-apa nih. Hanya Allah, Allah bila, lila. Itu dilatih, hadirin, ibu-ibu. Dilatih, nonton TV, iling ya Allah. Waktuku tak sia-sia, no, astagfirullahaladzim. Ya sayyidi, ya Rasulullah, nyekel nasbati buta. Silakan. Memang jasad ya butuh hiburan. Tapi hati, jangan sampai lepas. Jasad butuh makan, tapi hati butuh rohani. Rohani butuh makanan juga. Nggih, kalau kita cekap semanten, segala kekurangan kula nyuwun agungi pangapunten. Semoga benar-benar manfaat lahir batin fid dunya wa dunya wal akhirah. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.